dan nembe mantuk Yogyo iki wau sesuk lunga meneh. Kula lak kula takoni Gusti Miftah uripe kurang napa kula jawab urip kula kurang kelon. Soale ra tau ketemu Bunda. Kasihan matamu. Maka baru mujadah malam hari ini yang Gus Miftah enggak woro-woro, baru woro-woro sama sekali. Gus Miftah membatin, dan umpamane jamaah memang istiqomah, Gus Miftah ora usah woro-woro, mesti teko. Nyatane tanpa woro-woro pun jenengan tetap teko. Alhamdulillah. Berarti arti kula panjenengan sami niki sampun nyambung diikat dalam satu ikatan namanya Dzikrul Ghafilin malam Ahad Paing. Sing ngundang mboten guse, tapi sing ngundang langsung Allah Ta'ala. Amin. Kula kula yakin dalu menika diniati sekalian peringatan Maulidun Nabi Muhammad dipun ngendikaken man azdoma maulidi kuntu lahu syafi'an kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa mengagungkan hari kelahiranku, maka aku memberikan syafaatnya besok di hari kiamat. Jenengan tindak mriki mergo niat maulid. Podo karo jenengan jiko tiket syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesen. Makanya oleh sewu kula tak lungguh. Alhamdulillah dalu menika rencana sing badhe ngancani gusi niku kalih. Siji Mas Didi Kempot. Niku dugi sore wau derengan sal tiket. Soalnya tiket pesawat saniki Jogja Jakarta mergo libur panjang niku kebuat. Niku batel pun kula kali nangis bah nyuwun sewu mboten saged sowan. Wis kapan-kapan meneh ora apa-apa. Kula yo buka katakan awak mula mampu kowe teko dereng aku kembaranmu cang mampu. Masuk Pak Iko cocok. Tapi alhamdulillah kula wong mun mundut-mundut orang ana sing teko blas. Niki wau nembe 3 menit yang lalu Mas Katon Bagas sekarang sakit rawuh. Mas Katon kula kene apa mengke mawon. Wong takon pusat apa takon kerenan apa apa. Saat ini ngajirin babakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya artinya dalu menika digawe bunga mawon. Senajan kaya busek niki saya banget. Artinya digawe supaya napa dalu menika kula panjenengan sami kabeh kecipratan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tema Maulid Nabi di Hitam Putih niku napa? Soal kepemimpinan. Mila begitu ngomong soal kepemimpinan, kula kelingan lagu judule napa? Judule napa? Ora gundur pacul. Tapi judule napa? Dondong apa salah dukur cile-cile. Andong apa becak melaku nimik-nimik. Niki nyuwun sewu. Kalau kemudian para pejabat itu kelingan dengan ini, dondong apa salah dukur cile-cile, andong apa becak melaku nimik-nimik. Ora bakal ono pejabat sing rusak. Orang-orang pejabat sing gaweane maling, orang-orang dadi pejabat kok dadi bangsat, apa meneh dadi bajingan. Napa pejabat ini kok bajingan kabeh sak niki soale lali karo filosofi niki wau. Coba njenengan pirsani alon-alon. Lagune napa? Dondong apa salah? Dondong karo salah orang-orang sing dipilih. Soale napa? Dondong niku luar, lahir dan batinnya niku ora sesuai. Jobone alus, isine apa bahasa Indonesia niku apa? Apa? Bahasa Indonesia kok kering iki apa? Padha karo mambeni kula ning Sidoarjo, apa bahasane musuh si beras? Bahasa Indonesia ini musuh si beras. Dijawab mencuci beras. Lah beras kuwi dicuci berarti rama bedane karo sempak. Mila lawang Jawa beras kuwi dikususi, sempak kuwi dikumbahi. Masa beras kok dicuci? Berarti level beras padha karo sempak. Jijiki. Gandong iku jawabane apik, tapi jerone remuk. Mila mboten ditini, mboten dipilih. Lah tipikal-tipikal pejabat saniki modele ngoten niku. Larpe nyalek, ora ini luwih manis tinimbang matul. Begitu dadi di telepon gue angel, di SMS orang bales, digoleki ngilang, suwe-suwe kaya uka-uka. Tampilan luarnya tidak mencerminkan dalamnya. Mila nyuwun sewu, sengaja lo tampilannya bagus, tapi jerone gosok. Sengaja lo tampilannya bagus, tapi jerone gosok. Kata no pembuatan pejabat sing model kaya dondong. Maka kemarin saya ada bahasa yang bagus, maka saya sampaikan di TV apa? Kalau hoax itu dilarang di media sosial, politisi-politisi itu seharusnya tidak boleh berkampanye. Kenapa? Karena materi kampanye politisi 90% hoax. Sing apik mung cangkeme tok. Sing apik mung cangkeme tok. Iki bahasane Gus Mura sing paling galak nopo? Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi kewan sing nguntal duwite rakyat jenenge bajing. Wong awake kesel ora iso kaya ngene gagah ya kita ngomong. Kowe ngapa cengengesan? Sing isi koma iki jenengan iku dune caleg pemimpin koma. Ora mung pas duwe kepentingan tok. Kaya jenengan iku menungso-menungso sing isi koma. Sing tabitan tamune sapa orang gagah sing mending melu pengajian muja. Aku ora urusan kok tak kali bak kok mboten gawe woro-woro. Aku ora urusan. Mong tak nyanyike kok Tanjung Pera tepi laut. Siap suka boleh ikut. Kadok cili kecilian, kadok gede kegedean, paling penak raka doan. Lakon yang nyapik, kulo kalah kali mas kantor, tapi lakon yang dibosok tangan kulo ya mas. Ayo lagu ini Gus Mura sing anyar. Gus Mira sakit nyanyi lagu ini Cak Dikin Hiso judulnya apa? Cinta tak terpisahkan. Hiso jajal kepiye. Neku iki aja ngedolangan mergo neku sakit di kendongan. Dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Maka kenapa Raden Said alias Sunan Kalijogo ditegur karo wali-wali liyane? Soale napa? Bantu uang tapi duit kerampok. Niki nyuwun sewu niate apik tapi carane kurang apik. Lah iso nyuwun sewu dondong apa salah ora ana sing dipilih. Tapi sing dipilih napa? Sing dipilih duku cilik-cilik. Senajan duku niku cilik, ada kesesuaian antara lahirnya dan batinnya. Jobo jero ateh. nang sing lakon. Lah Gus Muntal iku njaba dirapik napa mboten? Kok cangkeme seneng misuh. Kula niku misuh makili jenengan. Sing entekke misuh kula mawon supaya jenengan ora melu misuh. Niku ilmune kanca kula jenenge Wawan. Jadi daging asu dipangan kabeh men wong liyane ora mangan asu. Wong liya tak kawi. Lha cara biyen wani sawang ngandani model ngoten niku kok dondong apa salah duku cilik-cilik. Ora men sering matur lagi jangan kok wali sawang niku ngandani awake dhewe mung karo lagu iki napa mboten? Sloku sloku bata bata elo sira menyang Solo. Yeno ba medeni pecah, yen urip ayo ibadah. Dua tasik. Ulangi. Macentik lorobra, wongani orobra, yen oba. Kok yo ora teko-teko. kula wedi dadi fitnah. Soale napa? Imam Al-Ghazali dawuh fasadul bilad fi fasadil umara. Rusake negara niku mergo rusake pemimpin. Ayo tak takon. Sing rusak negara niku pejabat apa rakyat? Lakmu rakyat niku paling pol nyolong kuite. Nggih napa mboten? Lah pejabat iku sing dicolong mboten namung pitik, pitik sak kandange, sak mbone, sak telek-teleke. Niku duntal kabeh. Tapi dadi pejabat teng Indonesia niku bangga ora kaya maling pitik. Maling pitik niku cek duwe isin, cekel karo polisi lebokne ning polsek, raine ditutupi. Soale apa benjut bardi antamu. Koruptor-koruptor tengah Amerika ini kan jaringan persani maling duit rakyat miliaran melebu kantor KPK jik dada-dada metu songkong kantor KPK jik diwene bonus rompi orins nopo koruptor tengah Amerika ini kan dada-dada soalnya raine kudune diantemi kaya maling pitik dan benjut rupane. Kalau kalau biar zaman cak dike ni kau nyalon kami solo, asal DPR RI, ni kau apa banget? Tapi tujuan kalau cak kami dike, kalau kalau kalau kampanye ni pun gus, gampang. DPR korupsi buat cak cak kami ditulis anggon-gon, malah dulu kita buat. Akhirnya pak korupsi milih, tanjo, tanjo aku. Kalau kalau ngomong ngaten iki pancen Jakarta itu seharusnya banyak orang yang berani kayak Gus Miftah seperti itu. Kula ngomong kudune ra mung wani, lak wani TV-TV iki ngambil ki omongan kaya kula ngoten iki. Dadi pejabat paling gacok. Lah ngedore gacok-gacokan kabeh wong dhek nak ngoten. Jenengan kok sampe melu-melu ngomong gacok sing fasih mung kula tok. Lah jenengan ngomong gacok mungkin ora fasih, panjang pendeke ra pas. Maka ketika kemudian dikatakan Rasulullah itu uswatun hasanah, kudune pemimpin Indonesia itu isen kare Rasulullah. Lah pripun lho Rasulullah salat. Mas katon siap-siap habis ini ambil ya Mas ya. Lho tak kon adus sapa pun ngerti aku. Wis ala jamane sono dipasang sing aja. Rasulullah. Wala aku ngomong Mas katon bos A, ada pengen gelar kan. Terus tuh kayak kemainnya dulu. Berkau di rumah ketemu bujumu yang ini lebih mau Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut kado cilik kecil kata pepe kata den paling benar. Kau yang udah malah canggih apa kabeh? Saya tadi stres mas, sampai jam 8 malam itu suara saya nggak keluar sama sekali karena kecapean. Habis suara. Lagi bundanya kencur, bulek langsung tak untar sambil lagi. Dan ini sih moga-moga besok ini pernah di posting di YouTube karena Instagram bendokung kabeh masuk karena aku mau yang main biasa di besok pernah apa bismillah ini nopo rasa wedi ini gue silang serang gue wis kebal serang apa umpama kula di musuhi wong gara-gara kalau galak kena pejabat bisa kok ikhlas inilah kita abah di penjara bing serapa kok Nabi Yusuf yang ganteng mau di penjara umum mau pulang lebih penjara lah kalau ganteng nih kalau di rumah apa enak di rumah gue sebenernya ketemu karaku gue Kalau nggak penting gitu, kalau akhir-akhir ini jadwal di Jogja dikurangi. Soalnya gantian saya jamaah-jamaah mereka itu udah pengen ketemu Gus Miftah misal jancur. Jadi jadwal Yogyo kurang, saat ini jadwalnya kata dan jodoh. Jangan kemauan senang jantung boleh ketemu, tapi insya Allah hati ini nyambung. Dan kalau nyuruh saya pulang, ada jamaah, dilalah, kalau ada sotak kok, kalau wakil ini karo asisten kalau ada pondok. Pun itu dilakil. Aku ini kulon rogo makil ke Gusaro. Begitu kok, walah, Gusir hati kok, saya kata kok, gerandong. Lalu dia, Ustadz yang dicuruh gerandong. Ya orang kurang dia yang ganteng, kalau yang aku ini dia nangis. Please, ya. Ada stand-nya gak? Bukan, betul-betul yang tak terus kiri, satu lagi Mas Katon, dulu, ngancar nih dulu. Napa jenengan kenal kali Mas Katon? Nah, ya, gini sih paling gondang napa? Apa ame-ame? Napa? Oh, di Jakarta. Berarti lagu-lagu tua. Nah, cilai-cilai kira ngerti. Nomor-nomor ini ngerti nih yo. NDA. Ngerti nih yo. Apa sih itu? Guyon Manon. Korban janji. Kue lupa pas aku sayang-sayang deh. Kue minta sampe naik udelmu deh. Diku rasa nih loro, pengen balang raimu karo botol. Oh, tak terima katanya nih, terus gini. Kanjeng Nabi niku sholat Allahu Akbar di belakang para sahabat. Sebenarnya materi ini mau saya sampaikan besok pengajian di Ponorogo sama Pak Bupati Pong. Tapi pun cuplik ringin sholat Allahu Akbar. Setiap gerakan badan Rasulullah itu ada suara gemuruh. Selesai sholat para sahabat bertanya. Yang bertanya siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul, tadi ketika panjenengan sholat kok ada suara gemuruh dari badan panjenengan? Niku napa? Kanjeng Nabi mboten jawab. Jujur, orang napa-apa. Mboten, mau sakmene bali kabeh krungu. Kok ada suara gemericik dari badan Rasulullah? Gemuruh dari badan Rasulullah. Itu suara apa wahai Rasulullah? Kanjeng Nabi nasih mengira, orang napa-apa. Maaf, ini muskilah ni for mine. Mereka katakan no bot. Orang napa-apa. Ketika didesak oleh Umar bin Khattab, akhirnya Rasulullah membuka jubahnya dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan badannya Rasulullah. Ada kain yang diikatkan di badan Rasulullah dan di dalam kain tersebut nuwun sewu ada kerikil-kerikil yang dibungkus melalui dengan kain itu kemudian diikatkan di badannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar tanglet Rasul niku napa? Napa jawabnya Kanjeng Nabi, sudah beberapa hari aku tidak makan dan aku tidak mau kesusahanku dilihat oleh rakyatku, dilihat oleh umatmu. Padahal Kanjeng Nabi niku presiden, padahal Kanjeng Nabi niku khalifah, nabi, rasul terbaik sepanjang sejarah. Keluwen mboten sekedar dan dia tidak pernah merepotkan umatnya. Kira-kira pemimpin-pemimpin sakniki ngoten niku napa mboten? Ora sing dipikir mung wetenge dhewe. Mila pejabat sing koruptor iku jenenge pejabat sing tomak. Tomak niku huruf ana telu, ta, mim, ngain. Huruf telu tomak niku ora ana sing apik. Tok niku bokonge gedhe awake cilik. Mendase gedhe sikile cilik. Ngain niku cangkeme ombo wetenge dhewe. Berarti koruptor niku gegeden cangkem digedhekke wetenge dhewe. Mila kula sok asem mecan pejabat-pejabat niku nganggo lagu judule Kidung Wahyu Kolosego. Niku titipane wali sapa sing jarang dikaji. Sesuk sing kula kaji. Rumaksa ingsun laku nista ngaya wara kelawan Mekah hawa hawa kandur angkara. Senajan setan gentayangan tangkah gawe rubeda hingga pusing jam. Lah kok nyanyi ra jomblas rupane. sampeyan kok amin-amin. Wan, sadene kula terus iki, kula sing ngancani Mas Kato. Ayo Mas Kato kenalan sama Jerman. Nggih. Kok amin lu ngene iki. Nek kaya kebarane. Cangme. Sebentar lu. Selamat malam.